Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin minnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab sabar. Hadis terakhir yaitu hadis dari Ibnu Abbas tentang kisah Uyainah ibnu Hisn ketika singgah di tempat putra dari saudara laki-lakinya yaitu Hur ibnu Qais. Al-Hur ibnu Qais adalah termasuk di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kedudukan di sisi Umar, itu Hur ibn Qais tadi. Beliau diangkat oleh Umar ibn Khattab sebagai anggota sahabat-sahabat yang diikutkan dalam bermusyawarah bersama beliau. Maka datanglah Uyainah ibn Hisn kepada saudara putra saudara laki-lakinya untuk dimintakan izin oleh Umar bisa langsung mengungkapkan unek-uneknya di hadapan Amirul Mukminin. Maka datanglah Uyainah ibn Hisn. Tayyib, beliau mengatakan kepada Umar, ya ibn al-Khattab, fa wallahi ma tu'tina al-jazla wa la tahkumu fina bil 'adl. Spontan dia langsung mengatakan unek-uneknya, demi Allah, wahai Umar, wahai Ibnu Khattab, engkau ini orang yang kalau memberi itu tidak banyak. Kalau memberi jatah kepada rakyat itu jumlahnya sedikit. Engkau kalau berhukum menghakimi manusia juga tidak adil. Maka Umar bin Khattab mendengar kalimat seperti ini marah. Amirul Mukminin marah. Bahkan hampir-hampir beliau akan memukul. Memukul yakni Uyainah tadi. Dengan sebab ucapan katanya tidak adil kalau bagi sesuatu tidak banyak. Maka Umar bin Khattab dinasihati oleh sahabat yang mulia, yakni Thawr ibn Qais dan membawakan ayat khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Berilah maaf, perintahkanlah dengan baik dan berpalinglah dari orang bodoh. Wa inna hadza minaz jahilin. Ini orang siapa tadi? Uyainah ibn Hisan ini termasuk jahilin, orang yang bodoh. Bisa maknanya bodoh adamu syai', adamul ilmi bisyai', enggak ngerti sesuatu, enggak ngerti urusan tapi bicara. Jahil bisa bimaknanya adamul ilmi bisyai', enggak ngerti apa-apa ngomong. Atau maknanya as-safah. Jahil kadang maknanya juga as-safah. Orang yang bodoh tapi mengangkat dirinya di atas ilmu. At-tatawul, sombong, menganggap besar dan orang lain tidak berilmu. Maka Umar bin Khattab ketika dinasihati kalimat demikian, kata Ibnu Abbas, wallahi ma jawazaha Umar, demi Allah Umar itu tidak melanjutkan reaksinya, tidak lagi dia melanjutkan gejolak amarahnya dengan memukul atau yang lainnya. Wallahi, tidak demikian. Bahkan dia berhenti dari marah ketika diingatkan ayat khudil afwa, beri maaf. Karena ini orang bodoh sepatutnya diberi maaf. Baik. Dan kata Ibnu Abbas mensifati Umar bin Khattab wa kana waqafan 'inda kitabillahi ta'ala. Inilah Umar bin Khattab, orang yang waqaf, berhenti di saat diingatkan dengan kitabullah. Hadis Bukhari. Maka barakallahu fikum, undur. Coba perhatikan dalam hadis ini barakallahu fikum dalam bab sabar. Perhatikan kata Syekh Utsaimin, undur ila hadzal rajul. Perhatikan orang yang seperti ini. Yatakallam ala hadzal khalifah al-mashhur bil adl bi hadzal kalam. Perhatikan ini. Yani Uyainah ibn Hasan, coba untuk perhatikan. Berbicara mengatakan kepada Umar katanya tidak adil. Kalau membagi sesuatu tidak banyak, undur. Padahal khalifah ini khalifah yang masyhur dengan keadilan. Tapi dia berani berucap demikian. Mana Umar kama qala Ibn Abbas radhiyallahu an. Yang kedua, padahal Umar sendiri kana julasahu qurra. Kata Ibn Abbas, orang-orang yang di sekitarnya yang mendampingi kepemimpinannya, ya, orang-orang yang mendampingi kepemimpinannya adalah qurra. Apa makna qurra? Ai min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam hum julasahu sawa'un kanu syuyukhan aw kahula aw syababa. Bahwa qurra ini adalah para ulama, para sahabat-sahabat Rasul. Baik itu syuyukhan atau kahula, baik itu orang tua, sepuh atau masih muda. Jadi Umar bin Khattab dipilih orang yang sudah tua atau yang muda, yusyawarahum wa yudnihim, diajak bermusyawarah. Baik, dan Umar bin Khattab mendekatkan mereka dalam majlisnya. Hakadza yanbahi likulli amir. Jadi coba antum perhatikan, Umar bin Khattab orang yang adil dan masyhur. Yang kedua, Umar bin Khattab memilih teman-temannya di sekitarnya qurra, para ulama, yang tua, yang muda, yang mereka berilmu, dijadikan sebagai teman duduknya dalam bermusyawarah. Wa kadza, lalu Syekh Utsaimin mengingatkan, dan kita semua diingatkan, hakadza yanbahi likulli amirin aw khalifatin. Demikian seharusnya, kata Syekh, bagi setiap pemimpin, penguasa kaum muslimin, ayakuna julasa'uhu as-salihin. Orang-orang di sekitarnya itu dipilih orang-orang saleh. Kenapa? Pemimpin itu harus temannya orang saleh. Nah, jangankan pemimpin, kita sendiri secara pribadi diingatkan oleh Nabi, almar'u ala dini khalilih. Seorang itu sangat tergantung dengan agama teman dekatnya. Kalau antum ingin tahu agama seorang, falyandur amman yukhalil. Coba perhatikan dengan siapa dia bergaul, berbicara agamanya dengan siapa, belajarnya dengan siapa, ya. Jadi lihat bagaimana kalam ucapannya, menukil ucapannya siapa. Perhatikan, memilih teman penting yang saleh. Lalu kata Syekh, "Annahu in qayyada lahu julasa ghairu salihin halak wa halakal ummah." Kata Syekh, sebab jika ditakdirkan teman-teman dekatnya itu adalah bukan orang saleh, pemimpin kok memilih teman-teman yang jelek, tim yang membantu dia orang-orang yang tidak baik agamanya, halaka wa ahlakal ummah, dia sendiri binasa, umatnya juga binasa. Kenapa dia binasa? Karena orang yang tidak soleh biasanya membisikkan kejelekan. Kalau orang yang soleh, insya Allah melihatnya saja kita sudah ingin meniru kesolehannya. Baik, ucapan yang dia keluarkan adalah kalimat-kalimat yang akan membimbing diri kita. Oleh karena itu Nabi mengingatkan kepada laki-laki yang ingin menikah, tunggahu al-mar'a li arba', wanita dinikahi karena di antara sebab di dini. Fadfar bidzatid din, dari batyadak pilih wanita yang beragama, berilmu, orang yang ikhlas dalam beramal saleh. Maka dia, kata Nabi, orang yang memilih orang yang saleh akan untung. Ini penting. Berapa banyak orang yang baik karena temannya jelek, ikut jelek. Walaupun dia tidak berbuat kejelekan. Baik. Wa in yassarallahu lahu julasa as-salihin fa'allahu bihi al-ummah. Kalau Allah mudahkan pemimpin, penguasa, teman dekatnya itu orang-orang soleh, maka Allah akan memberikan manfaat baginya dan umat. Makanya Umar bin Abdul Aziz masyhur. Umar bin Abdul Aziz ada yang mengatakan khalifah yang kelima. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kenapa ada yang sampai berpendapat khalifah kelima? Karena beliau adalah orang, seorang khalifah yang sangat adil. Mirip dengan Umar bin Khattab. Ternyata Umar bin Abdul Aziz pada zamannya beliau sangat bersemangat dengan ilmu dan ulama. Sehingga beliau sangat dekat dengan para ulama. Sampai menyuruh para ulama untuk menulis sebuah kitab yang di dalamnya bisa untuk pijakan. Pijakan bagi umat Islam mengenal hadis-hadis Nabi. Disusunlah kitab Al-Muwatta. Muwatta. Baik. Banyak orang menyusun kitab hadis Muwatta namanya. Harapan Imam Khalifah ini orang Islam mudah untuk belajar hadis. Ada kitab Muwatta. Kebijakan mengenal hadis-hadis Nabi. Banyak ulama menyusun. Tapi sekali lagi, tidak semua yang disusun itu kadang banyak memberi manfaat. Karena itu semuanya tergantung dengan keikhlasannya. Sekalipun ilmu itu bermanfaat, tapi kadang tidak memberikan faedah kepada orang lain, mungkin karena tidak ikhlasnya ketika menyampaikan ilmu. Maka banyak orang muwatta, kata ulama. Ternyata yang tersisa muwatta'nya Imam Malik. Muwatta'nya Imam Malik. Kenapa kata ulama? Karena keikhlasannya dalam menulis kitab, menulis hadis. Apalagi ini hadis. Belajar hadis, belajar Quran harus ikhlas. Kan barokah. Sampai sekarang kitab muwatta' masih ada. Pada waktu itu banyak kitab namanya muwatta', muwatta', muwatta'. Umar bin Abdul Aziz menghargai para pembawa hadis, imam-imam ahli hadis. Beliau bersemangat. Ya. Sehingga pada zaman beliau benar-benar zaman yang sangat makmur. Sangat dikenal dengan kebaikan seperti disampaikan oleh seperti zamannya Umar Ibn Khattab. Baik. Fal wajib, maka Syekh kembali mengingatkan, wal wajib ala waliyil amr ayakhtara minnal julasai ahlil ilmi wal iman. Maka kalau kita sudah tahu bahayanya teman yang jelek dan faidahnya teman yang baik, maka wajib bagi waliul amr. Apa itu waliul amr? Pemimpin kaum muslimin. Ayah tara agar memilih teman-teman duduknya itu min ahlil ilmi wal iman. Orang yang berilmu agama, yakni agama yang dengan manhaj, pemahaman yang betul, manhaj salaf tentunya, wal iman. Dan orang-orang yang mereka beriman, beramal soleh. Ya, wajibin. Ini waliul amr. Kalau antum sebagai penanggung jawab atas diri sendiri juga demikian. Pilih teman yang baik, orang berilmu, orang beramal soleh. Kalau antum kepala rumah tangga, pilih teman yang baik. Ya, bergaul dengan orang yang baik. Sehingga kalau yang ditiru orang baik, maka akan jadi baiklah tatanan keluarga kita. Makanya kata orang dulu, al-ajjaru qobladdar. Al-jar qobladdar. Kalau orang ingin bangun rumah, mau bikin rumah, apa yang perlu dipertimbangkan diantaranya? Kata ulama, orang dulu mengatakan al-jar. Al-jar qobladdar. Pertimbangkan tetangga. Ya. Qobladdar, sebelum antum memikirkan rumah. Kenapa? Tetangga dulu yang dipikirkan sebelum kita mikir bikin rumah dibangun begitu. Nah, termasuk di antara kebahagiaan seorang muslim adalah al-jaru salih. Tetangga yang baik. Ya. Sudah kita bikin rumah, tetangganya jelek. Ya? Kanan, kiri, depan, belakang, tidak ada yang baik. Mau pindah, butuh modal lagi. Ya? Bingung akhirnya. Di situ tidak kerasan, anaknya juga teman-temannya jelek. Akhirnya apa? Menyesal. Kenapa menyesal? Karena tidak berpikir bahwa tetangga yang baik itu perlu jadi pertimbangan sebelum antum membangun rumah. Ya? Ya, sama, kalau seorang pemimpin memilih teman-teman dekatnya orang-orang yang jelek, berbahaya. Oleh karena itulah, kana sahabatu radhiyallahu anhum al-qurra. Oleh karena itulah Umar bin Khattab memilih para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum al-qurra. Al-qurra artinya al-ulama, ahlul ibadah. Minhum ahlul ilm, yakni para qurra di antara para sahabat, hum ahlul ilm. Mereka itu para ulama. Seperti siapa tadi? Hur ibni Qais. Bagaimana para sahabat? An li'annahum la yatajawazun 10 ayatin. Sahabat kalau belajar Quran dulu kepada Nabi SAW, mereka tidak lebih dari 10 ayat. Hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Sampai mereka mempelajari apa yang ada dalam ayat tersebut, apa maknanya, apa tafsirnya. Ya, wala amal. Dan mereka kemudian apa? Beramal dengannya. Masya Allah. seperti Ibnu Abbas. Sampai Ibnu Mas'ud pun demikian. Ibnu Mas'ud, sahabat yang mengetahui di mana dan kapan turunnya ayat. Mereka belajar berapa? 10 ayat. Ngerti? Paham maknanya dan maksudnya? Diamalkan. Sampai selesai Al-Quran. Berarti belajar itu harus tadarruj, bertahap. Ya? Mengamalkan ilmu itu, mempelajari ilmu itu bertahap. Yang belum bisa belajar Quran, membaca, belajar membaca. Yang sudah bisa membaca ditingkatkan maknanya. Sambil beramal. Ya? Di dalam Al-Quran disebutkan yakni mempelajari ilmu min sigharihi qabla kibarih, yang kecil dulu baru yang besar. Ini apa? Bertahap. Mana yang penting, yang pokok, akidah, tauhid dikenal dulu, ya. Para sahabat demikian keadaannya dalam memuliakan Quran. Belajar 10 ayat, paham, diamalkan. Tambah lagi 10 ayat, diamalkan. Sampai mereka benar-benar jadi orang yang berilmu. Lama qala hadha rajul, maka perhatikan. Kembali kepada penjelasan Syekh. Perhatikan di sini itu keadaan para sahabat. Orang yang dekat dengan Umar. Maka tiba-tiba disebutkan di sini. Ketika yakni Uyainah ibni Hisn berkata kepada Umar bin Khattab, apa ucapannya Uyainah? Wallahi ma tu'nidal jazal wala tahkumu fina bil adl. Demi Allah, kata Uyainah, kamu ini kalau bagi tidak banyak, bagi-bagi harta tidak banyak. Sudah begitu, kalau menghakimi orang tidak adil lagi. Umar bin Khattab khadiba, marah. Kada ayahumma bi ayahim ayahamma bihi ayyadribahu aw yabtishabi. Sampai Umar bin Khattab hampir-hampir ingin untuk memukul. Ayyadribahu aw yabtishabi, memukul. Mendengar kalimat yang panas didengar, ya, Umar bin Khattab sudah berusaha adil, berusaha untuk memberi yang terbaik, kok masih ada yang komentar? Ah, kalau bagi tidak banyak. Itulah watak orang. Diberi kemudahan ini tidak bersyukur. Diberikan yang lain tidak disyukuri. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh penguasa. Dari kemudahan airnya, dari kemudahan penerangnya, listriknya dan jalannya, masya Allah. Kemudahan-kemudahan itu yang ada disyukuri. Kata Allah Ta'ala, la in syakartum la aziidannakum. Kalau kalian bersyukur ditambah. Wa la in kafartum, tapi kalau kalian kufur, inna azabi lasyadid. Orang kalau tidak mensyukuri nikmat yang ada diganti dengan azab. Ya. Maka di sini kita kembali kepada hadis, walakin Ibnu Abi Uyainah Ibnu Hisn Hur ibn Qais qala, ketika Umar bin Khattab mau memukul, karena Umar bin Khattab orangnya itu apa? Pemberani. Ketika Nabi dakwah di Mekah sembunyi-sembunyi, ya, dan Umar bin Khattab ngerti dakwahnya ini benar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak oleh Umar bin Khattab untuk keluar. Jangan sembunyi-sembunyi. Terang-terangan saja. Ya? Orang tahu bahwa Umar bin Khattab orang yang keras. Ya, maka pemberani beliau. Ya, namun walaupun demikian, ketika Umar ingin memukul, yakni Uyainah, Hur, sebagai sehatnya berkata, ya Amirul Mukminin, Inna Allah Taala li Nabiyyihi. Ingat wahai Amirul Mukminin, ingat firman Allah Taala. Qala Allah Taala li Nabiyyihi, Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Berilah maaf. Ya, perintahkan yang urf, yang baik. Berpaling dari orang bodoh. Fawaqafa indaha Umar. Begitu mendengar ayat ini, berhenti. Tangannya tidak maju. Tangannya yang tadi mau dipukulkan, diundurkan. Ya. Walam yatajawazuha. Dan dia tidak melampaui batas, tidak melebihi menerjang ayat yang dibacakan. Ayat mengatakan khudil afa, beri maaf, dia pun maafkan. Orang yang kuat, orang yang benar, dituduh tidak benar. Kemudian ketika dia mampu membalas, dan dia malah memberi maaf, itu kemuliaan. Ya? Orang yang mampu membalas, dia benar posisinya. Ada orang berbuat salah kepada dia, dan dia yang salah. Kok tiba-tiba kita memberikan maaf? Itu bukan berarti kita itu kalah. Bukan berarti apa? Kalah. Kita menang. Kenapa menang? Karena bisa menahan. Bisa menahan emosi marah itu tadi, kemenangan. Karena kemarin sudah disebutkan yang namanya marah datangnya dari setan. Orang kalau sudah memukul wajah, orang kalau sudah marah, yang dipukul kadang tidak pandang bulu. Pukul kepalanya, perutnya, yang penting mukul. Ya, kalau perlu ambil celurit atau golok senggawe, biar puas kemarahan. Setan akhirnya membunuh. Ah, sudah membunuh. Barakallahu fikum. Ini yang diinginkan oleh syaitan. Maka waqaf Umar bin Khattab berhenti. Dia jadi marah. Dia jadi tangannya maju. Berhenti. Li'anahu kana waqafan inda Allah. Inda kitabillahi ta'ala radiyallahu anhu arda. Karena beliau orang yang waqaf. Berhenti. Ketika diingatkan dengan kitabullah. Semoga Allah meriduinya. Wa waqafa ma daraba rajul. Wa ma batisha bihi. Tidak dia jadi memukul. Ya. Menonjok. Kenapa dia jadi mukul? Apa karena dia takut? Dia pemberani. Kenapa dia jadi mukul? Apa dia orangnya lemah? Dia orangnya kuat. Tidak mau memukulnya itu bukan karena takut kepada Uyainah. Ya? Bukan li ajli al-ayah allati tuliyat alai. Karena sebab ayat yang dibacakan. Orang mukmin kalau dibacakan ayat innamal mu'minun, orang mukmin itu kalau dibacakan ayat, diajak kepada Quran, hadis, innama qala al-mu'minin idza tu ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'. Orang mukmin kalau diajak, ayo kembali kepada kitabullah, ajaran kitab Al-Quran yang suci, ayo kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang murni. Orang mukmin ketika diajak berhukum demikian, ayakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Segera mengatakan sami'na, kami mendengar, kami segera menjalankan. Didengarkan, dijalankan. Jangan didengarkan saja. Pengamalannya kapan? Malah ditolak. Tidak benar. Sami'na wa ta'na. Kalau kita sami'na wa ta'na, kata Allah, wa ulaika humul muflihun. Orang mukmin itulah orang yang untung. Siapa yang untung? Kalau diingatkan dengan kita wa sunnah, sami'na wa ta'na. Itu yang untung. Maka Umar bin Khattab, ketika dibacakan ayat, sami'na wa ta'na, walaupun yang membacakan itu adalah orang yang jadi rakyatnya. Rakyat. Tapi karena yang mengingatkan adalah ilmu. Sekali lagi ayat. Sami'na wa ata'na. Wandur ila adabi sahabah. Ayuhan nas. Para hadirin dan pendengar sekalian. Coba antum perhatikan kepada adab-adab para sahabat. Radiyallahu anhum. Inda kitabillah. La yatajawazun. Ketika dibacakan ayat. Mereka tidak mau menerjang ayat. Dibacakan ayat, ini haram. Mereka berhenti. Ketika pada zaman sebelum turun ayat pengharaman khamr. Para sahabat itu punya gendrong-gendrong berisikan khamr. Bukan botol, dua botol. Satu gendrong-gendrong. Ya? Bahasa kita jembangan. Begitu turun ayat. Ya? Tentang innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizun min amri syaitan fastanibuhu la'alakum tuflihun. Surat Al-Ma'idah. Begitu turun ayat ini langsung para sahabat itu menumpahkan arak-arak mereka di jalan-jalan. Sampai jalan itu bau arak. Dan kata Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab ketika turun ayat ini, la'allakum tuflihun. Intahaina. Kami berhenti. Gitu. Ini sikap Umar bin Khattab terhadap ayat. Tidak ada istilah, kalau saya tidak mabok itu tidak konsentrasi. Tidak ada istilah, aduh mengganggu pikiran saya kalau tidak teler ini, tidak konsentrasi, hidup saya tidak tenang. Itu alasan yang dibikin-bikin yang datang dari bisikan syaitan. Ya, itu para sahabat beradab terhadap Quran. Oleh karena itulah kita seorang muslim wajib mengikuti salaf. Ikuti salaf. Ya, ittabi'u, ikuti mereka. Faqad kufitum. Sungguh telah dicukupkan model cara pemahaman dan cara mengamalkan agama ini yang ada pada salaf. Insyaallah ini sampai pada nasihat beliau agar kita memperhatikan ya ayat ketika diingatkan kepada kita untuk mengambil dan mengingat ayat tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum walhamdulillahi rabbil alamin.